Maka di esok harinya kalau ternyata kita lupa niat di malam hari, kita sudah punya stok niat yang banyak menurut mazhab Imam Malik dan itu sah. Jadi sangat mudah untuk mengesahkan amalan orang awam. Jadi jangan sampai punya masalah gara-gara niat. Kemudian ada tambahannya, kalau seandainya ada orang makan sahur biarpun tidak, dia tidak mengucapkan niat, maka sesungguhnya dia sudah niat. Sebab enggak ada orang sarapan pagi itu jam 3 malam itu enggak ada. Orang sakit itu. Jadi kalau Anda bangun malam di bulan Ramadan, makan malam mau apa? Mau puasa, sudah. Jadi permudahlah pemahaman tentang niat. Kemudian niat pun harus dipermudah, yaitu mengucapkan aku niat berpuasa esok hari dan selesai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur-syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar dan mudah bagi kita semua untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya akan sering mendengarkan ceramah di masjid saya tuh, Buya. Ceramahnya saya enggak tahu, ceramah ganda-ganti ustaznya. Dan saya enggak tahu itu akidahnya benar atau enggak. Nah, saya tuh yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengetahui akidah seseorang supaya anak bisa enak, Buya. Wah, ini akidah benar, anak dengarkan. Wah, ini sesat. Enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, dari jemaah ibu-ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sholat perempuan kan sebaik-baiknya perempuan itu sholat di dalam rumah atau di dalam kamarnya sendiri atau tempat yang tersembunyi. Nah, seandainya kita sholat di rumah secara sendiri atau berjamaah, saya pernah mendengar itu katanya untuk perempuan itu tidak usah ada iqomah. Mohon penjelasan, Buya. Tidak ada apa? Iqomah. Iqomah? Iya, iqomah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ad-din amanah. Fal tandur amman ta'khud dinak. Agama itu amanat. Maka kamu harus tahu dari mana kamu mengambil agamamu. Kalau tidak tahu ya jangan buru-buru. Apalagi banyak pencuri-pencuri akidah. Jangan asal belajar, asal orang pandai ngomong misalnya. Membawa Quran dan hadis Nabi tidak tahu sumber akidahnya seperti apa. Harus tahu, enggak boleh tidak. Kami terkagum dengan sebagian masjid yang melarang saya masuk. Misalnya, ke tempat tersebut alasannya apa? Kita belum tahu akidahnya, Buya. Bagus. Kalau sebuah masjid berhati-hati semacam itu, saya bangga. Biarpun pada akhirnya kita masuk, karena akidah saya dengan dia tidak berbeda. Pernah saya masuk, enggak, siapa Buya ini? Belum ngelacak, tahu, pengen tahu, siapa Buya ya? Paling bahayanya masjid diurus oleh orang yang sok moderat. Kita umat Islam masuk semuanya, ini membawa bencana biasanya. Justru yang waspada, akidahnya apa ini? Sama enggak dengan kita, jangan-jangan bikin ulah. Cara sholatnya beda, ininya beda. Wah, ini pengurus masjid. Makanya sebagian pengen jadi pemersatu umat. Pemersatu cukup dengan pemahaman, tapi tidak harus orang yang berbeda Anda masukkan di rumah Anda atau di masjid Anda. Karena apa? Ketentraman orang awam perlu dijaga. Anda yang ngerti ilmu khilaf tidak ada masalah, tapi orang awam tidak ngerti. Orang awam hanya gundel saja, kenapa begini, kenapa begitu. Anda pengurus masjid punya tanggung jawab besar masalah ini. Jangan didatangkan orang ke masjid Anda kecuali yang memang akidah cara ibadahnya sama dengan orang yang ada di lingkungan Anda. Syafi'i akidahnya Asy'ari. Jangan sok jadi orang yang, wah, kita ini kan masjid untuk ini semuanya. Oh, enggak, umat perlu ditata. Umat tuh hatinya perlu dijaga. Pengurus masjid ini. Justru yang paling waspada, hati-hati, ini pengurus masjid yang sok moderat. Kita akan terima siapa saja. Yang penting kan baik. Wah, ya kita terima baiknya saja. Oh, kamu bisa nyaring pengajiannya dari awal akhir. Pengurusnya kadang sibuk sendiri kok. Enggak pernah dengar gimana mau ngoreksi, mau ngontrol. Jadi paling jelas tidak boleh mengisi di masjid Anda kecuali orang yang sudah tahu ini rekomendasi dari Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Ini harus, karena umat yang perlu dijaga. Umat yang perlu dijaga. Ini. Nah, Anda ingin mendengar, oh, mendengar kebaikan harus, mencari kebaikan harus. Akan tapi perlu Anda bertanya, siapakah yang ngaji namanya? Tentunya berangkat dari khusnudzon, tidak berangkat dari prasangka buruk. Prasangka baik. Kita bertanya, tanya namanya siapa, tinggalnya di mana. Sangat mudah, dia bukan hantu yang nongol pergi gak ketahuan, dia manusia jelas. Sebelum ngaji sebulan sudah dikasih tahu kok, bisa kita bertanya. Kecuali kita mengundang jin. Ya. Orang kan yang ngaji? Orang beneran? Orang beneran. Jelas ya? Semangat, kita kasih jin nanti. Jadi selagi orangnya orang beneran, ya bisa ditanya pengajiannya orangnya mana, muridnya siapa. Kalau sudah begitu jelas, Anda ikut bisa mendengarnya. Termasuk televisi pun demikian. Agama itu amanat. Kalau Anda salah hitungan bisnis, paling bangkrut urusan dunia. Tapi salah akidah, sesat neraka. Dengar cara pengobatan lewat televisi kok salah, salah paling ya penyakit, penyakitnya nggak sembuh atau semakin parah gitu saja kan. Tapi kalau keimanan yang sudah direkam tapi salah, jangan mengentengin deh. Oh, saya nggak ngambil yang baik saja. Paling sombongnya manusia kalau sudah ngomong begitu. Saya nggak ngambil baiknya. Sudah difanti-fanti. Kamu jangan dengar Ustadz Fulan. Dia membawa akidah yang nggak benar. Dia merasa lebih hebat dari gurunya. Kan saya hanya ngambil yang baik saja. Awal kehancuran, kesombongan. Ingat, hati-hati. Guru di kampungmu itu lebih perlu kau dengar. Yang dia dari kecil mengajarkan kepadamu mabadi mabati yang nikmat, fikih-fikih ringan, mabadi fikhiyah, safinatun najah. Tiba-tiba suruh menghafal sifat 20. Kelihatannya enggak masyhur di televisi, tapi itu yang menyelamatkanmu. Enggak usah gampang terkagum-kagum. Dengan model dai-dai seperti apapun, jika kalian belum tahu, awas. Tapi kalau sudah tahu akidahnya, sudah ngerti, sudah masyhur tentang akidahnya, gurunya, belajarnya di mana, silsilah ilmunya kayak apa, ya perlu kita belajar dengan sarana prasarana apapun, yang penting nyampe ilmunya, beli bukunya dan seterusnya. Pergi ke perpustakaan pun kita harus waspada, jangan hanya tertarik dengan judulnya lalu beli, ternyata di dalamnya adalah memerangi ahli sunnati wal jamaati kita. Ada anak beli buku hanya terkagum dengan kisah Sayyidat Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah. Beli buku sampai di rumah, tatonya itu mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Judulnya mendahsyat tentang Siti Fatimah Az-Zahra. Orang yang sangat cinta, tapi lihat banyak susupan apa serundupan atau disusupkan akidah-akidah yang sesat melalui buku-buku. Maka beli buku pun harus melalui rekomendasi seorang guru, seorang ustaz. Baik. Itu jadi tanyakan langsung orangnya mana, setelah dipanggil ambil namanya, data biodatanya paling enggak, terus rumahnya di mana, tinggal di mana. Kalau sudah masyhur yang selama ini bisa ngisi pengajian di kiri kanan kita, ustadz-ustadz tetangga kita, ya kita dengar, wajar, akidahnya jelas. Tapi kalau belum tahu harus banyak bertanya. Karena ini bukan main-main, yang dicekoki adalah pikiran kita. Bukan jasad kita dikasih suntik obat salah, paling kejang besok sembuh. Tapi kalau ini iman, tatanya digeser. Otak kita sudah diganggu, keyakinan kita dirubah, na'udzubillah. Berbahaya sekali. Baik, kemudian. Yang kedua adalah, sholatnya seorang wanita, sholat fardunya seorang wanita, kalau ingin berjamaah, bukan tidak ada iqamat. Mungkin dia salah dengar, yang enggak ada adalah adhannya. Iqamat tetap ada, tetap ada iqamat. Adhan enggak? Wanita tidak dihimbau untuk adhan. Kalau adhannya cukup, adhannya orang yang ada di kiri kanannya saja dari kaum pria. Wanita tidak usah adhan. Kalaupun harus ada yang adhan, misalnya, ya adhannya, tengok-tengok adhannya lagi-lagi, bukan perempuan yang adhan. Adapun masalah iqamat, adalah tetap disunnahkan. Iqamah hanya untuk sholat fardu saja. Tidak ada iqamat untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah hanya mengatakan ini sholat berjamaah, sholat jamiah, sesuai sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh. Bahasa Indonesia, sholat berjamaah yuk, gitu bahasa Indonesianya gitu. Ini mengajak, tapi tidak ada iqomat. Yang ada iqomat adalah sholat fardu. Kalau bagi pria disunahkan adzan biarpun sholat sendiri. Kita sholat di sendiri rumah, tidak ada teman, mau keluar takut malam dan sebagainya, adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, qomat sendiri dan mengeraskan suara kalau subuh, mengeraskan suara. Cuman tidak sekeras kalau kita jadi imam beneran, karena disunahkan di waktu malam, waktu jahar kita mengeraskan suara. Cuman sebatas lebih daripada di saat kita sholat sunnah. Kalau sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sunnah. Begitulah. Jadi yang disunahkan adalah iqomah, bukan tidak ada iqomah. Mungkin salah dengar dia, pengen ngomong iqomat, ngomong adzan kena iqomah. Yang enggak ada adalah adzannya, iqomahnya tetap ada. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, Masya Allah. Jangan lupa halaqah fajar, kita belajar akhlak dan adab dengan kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Setiap pagi habis sholat subuh langsung di sini, jam 5 pagi. Zawiyah duha aqidah. Kita menyelesaikan pembacaan kitab Jauharut Tauhid. Kemudian madrasah Ramadan jam seperti ini setiap hari, jangan lupa. Tafsir Al-Quran setiap Sabtu pagi. Kajian hadis setiap Ahad pagi seperti biasa, hanya diundur setengah jam. Biasanya dimulai 6:30 menjadi jam 7. Kemudian jangan lupa mempersiapkan untuk iktikaf di masjid di 10 akhir bulan Ramadan. Dan juga pendaftaran santri tafaqquh gelombang 2 masih dibuka hingga Sya'ban, hingga 9 Sya'ban. Kurang 6 hari lagi. Santri tafaqquh anak dewasa yang mau belajar di pondok ini dipersilakan. Kemudian pendaftaran santri tahfidz sampai 5 Ramadan. Untuk santri pejuang 1 Rajab hingga akhir Ramadan. Santri yang ingin langsung berjuang dengan keahlian masing-masing. Enggak pandang umurnya. Umurnya 70 tahun juga boleh ini. Jadi santri pejuang karena mau berjuang. Berjuang enggak boleh ditahan. Kalau santri pejuang enggak pakai batasan umur. Baik. Semoga Allah mendatangkan hamba-hamba Allah yang ini. Ada pendaftaran santri kilat usia tingkat SD SMP. Di mana tempatnya? Di sini? Ini mungkin nunggu liburan. Anak-anak sekarang masih belum liburan. Nanti setelah liburan disiapkan juga santri kilat untuk anak SD, SMP, SMA yang dari luar. Sekarang sudah mulai dibuka. Belajarnya mulai tanggal 23 sampai 27 Ramadan. 4 hari. Paling enggak kenal dengan pondok deh. Bapak ibu yang anaknya di luar bawa ke sini untuk bisa kenal suasana Ramadan di pondok pesantren. Baik ini. Kemudian pengadaan tempat parkir mobil sekaligus kalau hari Sabtu Ahad untuk pengajian di sini. Semoga Allah mudahkan hamba Allah untuk mengirim rezeki. Menyelesaikan itu kurang lebih hanya 60 jutaan. Dana kecil. Kemudian pagarnya juga akan kita sempurnakan kurang lebih 35 jutaan. Dan semoga ada. Kita punya tim dakwah ibu yang keliling ke sana kemari, dia selalu terlambat, capek karena rebutan urusan kendaraan. Ini minta didoakan juga, dia punya hak untuk minta, saya nyampaikan saja. Semoga Allah mengirim ahli surga yang ngirim mobil langsung yang gede sekali untuk tim dakwah, untuk alat-alat televisi dan sebagainya, di saat harus mengikuti dakwah kita. Kalau perlu yang enak, yang enggak enak pun enggak apa-apa, yang penting yang pantas lah. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhzulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tukthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami segala kebaikan. Ya Allah, jadikan bulan ini adalah bulan kemuliaan yang sesungguhnya untuk kami dan keluarga kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni anak-anak kami dan para santri kami. Ampuni semua yang bersama kami. Kami mohon ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan darimu dan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jadikan semua yang telah berjuang di sini berjuang yang ikhlas dan tulus, dan kirimkan ke tempat ini orang yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang ya Allah bersama kami. Jadikan kami bersama mereka.